Saudara, jumpa lagi kita dalam acara Arta Kola, sebuah acara persembahan Radio Singapura Internasional secara Indonesia yang menyajikan Anda tips mengelola dan meningkatkan keuangan keluarga bersama Presiden Direktur Karim Consulting, Adi Warman Karim. Saudara, mengembangkan keluarga dengan mengandalkan semata pada pendapatan suami dan istri di zaman ini bukan lagi sesuatu hal yang ideal. Bagaimanapun, pendapatan suami dan istri akan lebih bermanfaat untuk dikembangkan ketimbang misalnya disimpan di deposito atau membeli polis asuransi. Uang tersebut mesti dikembangkan atau diputar untuk menghasilkan tambahan pendapatan. Dari sini kita bisa paham mengapa semangat entrepreneurship atau kewirausahawanan sangatlah penting untuk dipupuk pada usia dini di dalam keluarga. Karena anak-anak kita tidak hanya diajarkan berbisnis, tetapi juga kita bimbing mereka menuju alam dewasa sampai akhirnya kita lepas mereka sebagai sosok manusia yang dewasa dan bertanggung jawab. Bagaimana mulai menanamkan semangat berbisnis kepada anak-anak kita? Berikut pandangan Presiden Direktur Karim Consulting, Adi Warman Karim. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba membahas satu topik yang baru, di mana di dalam topik ini kita akan bahas tentang bagaimana kita menumbuhkan jiwa entrepreneur dalam keluarga kita. Seringkali pengalaman kita ketika kita sudah berumur 40 tahun, kita merasa bahwa karir kita sudah mentok, kita harus pensiun pada saat itu, baru kita berpikir bagaimana memulai satu bisnis. Jadi kadang-kala seringkali kita terlalu terlambat untuk memulai proses pembangun jiwa entrepreneur ini. Tidak aneh, lalu banyak orang yang mengalami post-power syndrome karena di umur-umur pensiunnya lah baru dia memikirkan untuk mengembangkan jiwa entrepreneurnya. Oleh karena itu, cara yang terbaik adalah dengan mengembangkan jiwa entrepreneur ini sejak masa dini. Anak-anak kita, bahkan juga istri kita. Bisa saja kita membeli banyak polis asuransi, meninggalkan banyak deposito kepada istri kita, sehingga kalau kita meninggal, nanti istri kita mendapat sejumlah dana asuransi maupun deposito. Tapi bagaimanapun banyaknya dana asuransi maupun deposito itu, kalau tidak dikembangkan lebih lanjut, pasti akan habis juga. Oleh karena itu, fokus kita kali ini adalah bagaimana kita mengembangkan jiwa entrepreneurship di dalam keluarga kita. Kita mulai sekarang dengan membangun jiwa entrepreneurship itu di anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak ini jauh lebih mudah bagi kita untuk mengembangkan jiwa entrepreneurship-nya. Cara yang paling banyak bisa kembangkan adalah biasanya dalam usia-usia anak-anak ini ada kecenderungan untuk membeli ini dan membeli itu. Beli ada yang suka coklat, mau beli coklat, suka permen, beli permen, suka misalnya mengumpulkan boneka-boneka, beli boneka dan sebagainya. Kecenderungannya adalah anak-anak kita membeli, membeli, dan membeli. Sehingga lemari sama lemari ada penuh, kulkas sama lemari ada penuh dengan coklat dan sebagainya. Nah, kegiatan seperti ini sebetulnya bisa kita kembangkan menjadi jiwa entrepreneur. Karena sebetulnya hobi untuk membeli itu adalah separuh dari jiwa entrepreneur. Tinggal bagaimana kita kembangkan lagi hobi untuk menjual. Jadi kita tidak membeli untuk kita konsumsi, kita membeli untuk kita jual lagi. Nah, di sini kita lihat bahwa yang tadinya satu sisi kita pandang sebagai satu sifat konsumerisme, di mana anak-anak kita itu mempunyai keinginan membeli, membeli, dan membeli terus sehingga ngabisin duit. Sekarang kita rubah keinginan untuk membeli, membeli, membeli seperti itu dengan melengkapi dengan separuh lagi dari jiwa entrepreneurship, yaitu keinginan untuk menjual, menjual, dan menjual. Kita ambil contoh yang baru saja terjadi di kalangan keluarga kami misalnya. Seorang anak yang memang dia hobinya beli coklat, beli coklat, beli coklat. Kemudian sekarang keanehan itu coklat-coklat yang dia beli itu, kemudian dia lebur menjadi coklat cair, kemudian dia catat menjadi coklat yang ada pegangannya gitu. Lalu dia kenal, dia jual lagi kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya. Sehingga muncul sekarang keinginan bukan saja untuk membeli coklat, tapi juga menjual coklat. ajarkan bahwa dia kalau mau beli coklat, kalau mau makan coklat, ya Anda harus dapetin uang dari penjualan coklat itu sendiri. Memang awal-awalnya mungkin dia malu, tapi karena ada keinginan yang kuat untuk membeli coklat, akhirnya terdorong juga keinginan yang kuat untuk menjual coklat. Jadi kita lihat entrepreneurship sebenarnya merupakan bagian yang terintegrasi dari kebiasaan membeli dan kebiasaan menjual. Yang selama ini sayangnya, yang hanya kita asas adalah kebiasaan membeli. Kita tahu di mana membeli yang murah, tapi untuk kita konsumsi sendiri. Sebenarnya tidak susah kita kembangkan juga entrepreneurship kalau kita kembangkan satu sisi lain, yaitu menjual. Karena kita tahu persis di mana membeli yang murah, bagaimana kualitas barangnya, maka kita akan juga akan mudah untuk menjual, tahu di mana menjual yang harganya akan lebih baik dan kualitas barangnya. Jadi sebagaimana kita sudah sampaikan bahwa sebenarnya entrepreneurship itu dua sisi, hobi membeli dan hobi menjual. Oleh karena itu kita tidak bisa juga mematikan hobi membeli, karena untuk menjual harus beli juga gitu loh. Demikianlah saudara pandangan Presiden Direktur Karim Consulting Adi Warman Karim mengenai cara menanamkan semangat kewirausahawanan kepada anak-anak kita, yakni dengan mengupuk hobi membeli dan menjual. Masih banyak aneka tips mengembangkan mental bisnis pada anak-anak dan keluarga, karena itu simak terus Arta Kelola yang mengudara setiap hari Senin pukul 19.15 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara pertanyaan untuk Adi Warman Karim, silakan email ke indonesia@rfi.com.sk. Sekian Arta Kelola dari Radio Singapura Internasional, siaran Indonesia. Naskah dan podcast acara ini dapat Anda akses melalui situs kami, yakni www.rfi.sk/indonesia. Untuk sekarang saya ingin jalan, sampai jumpa di lain kesempatan.